إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل tidak henti-hentinya menuangkan karunia kepada seluruh hambanya sebagaimana tidak henti-hentinya memberikan keistimewaan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang membangun tugas-tugas besar di kehidupan dunia ini. Beribadah kepada Allah. Melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha penyayang. Maha dermawan kepada hamba-hambanya dan tentunya keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang beriman menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang menjalankan ketaatan di dalam hidup ini. Pada bulan ini menjadi saksi atas karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman dengan sebuah amalan besar termasuk dari pilar-pilar Islam, pondasi agama, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla memberikan kegampangan, kemudahan, keringanan untuk mengerjakan dan melaksanakannya kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan keimanan di dalam hidup mereka. Tidak terasa ya ibadallah, kita berada pada hari yang ke-18. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir. Sebentar lagi kita akan berpisah dengannya ibadallah. Tentu ini merupakan sebuah galian atau nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Keringanan beban di dalam hidup untuk melaksanakannya. apalagi telah disebutkan oleh a'immatus sunnah, jikalau Allah telah membukakan peluang untuk berjihad di bulan Ramadan itu, berjihad di siang harinya dan berjihad pula di malam harinya. Kita telah melaksanakannya dengan serba kekurangan. Kita tidak akan pernah ada niatan untuk kemudian meninggalkan keutamaan-keutamaan itu. Walaupun mungkin fisik ini lemah, tetapi kita terus berupaya dan berusaha untuk melaksanakannya, membangun jihad, ruh jihad pada diri kita di siang harinya dan juga di malam harinya. Ibadallah, Allahu Azza wa Jalla, Zat yang maha dermawan. Allahu Azza wa Jalla adalah Zat yang maha halim, sabur, sangat sabar untuk menerima segala kekurangan yang dilakukan oleh hambanya dalam menjalankan ketaatan. Dia Allahu Azza wa Jalla adalah Zat yang maha kaya. Ghaniyun bidzat, kaya secara zat, tidak membutuhkan kepada siapapun dari makhluknya. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ketaatan dari makhluknya. Dan tidak pula akan memudaratkan sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluknya. Wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Terlalu banyak sesungguhnya makna maha kayanya Allah. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, annal khalqa kullahum muftaqiruna ilaihi fi ijadihim wa i'dadihim wa imdadihim wa fi dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya seluruh makhluk Allahu Azza wa Jalla ini tanpa terkecuali membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ijadihim, mewujudkan mereka, mencipta, menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh mereka, menolong mereka baik dalam urusan dunia dan agama mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka termasuk dari wujud iftikar, gambaran betapa butuhnya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membuka lapangan karya, membuka lapangan usaha, amal-amal, karya-karya nyata di dalam hidup ini. Sungguh Allah Azza wa Jalla sekali lagi maha kaya dan maha dermawan, telah membukakan jalan-jalan bagi setiap hambanya untuk bisa berkarya terbaik di dalam hidup. Allahu Azza wa Jalla telah memberitahukan karya-karya terbaik di dalam hidup. Allahu Azza wa Jalla telah menyiapkan nilai-nilai hasil imbalan terbaik pada amalan yang terbaik atau karya yang terbaik yang mereka lakukan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimi, kita akan menyebutkan, ternyata bulan ini merupakan sebuah anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya telah dibukakan oleh Allah pintu-pintu berkarya, dan juga telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla nilai-nilai besar untuk kemudian mengganjar masing-masing hamba itu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mengatakan, "Qul, katakan wahai Rasul Allah kepada mereka-mereka yang beriman. Yaghfiru, bukakanlah pada dirimu kelapangan, kesabaran, kepemaafan, buka pada diri kalian." Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin, yaitu terhadap pesakitan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, bukakan dirimu wahai kaum mukminin terhadap mereka-mereka yang tidak mengharapkan nilai dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Sabar engkau, berikan kepemaafan mereka, ya ibadallah. Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk kemudian disampaikan kepada segenap kaum mukminin, karena dia Allah Azza wa Jalla yang pasti akan mengganjar suatu kaum dengan apa yang mereka telah lakukan dan kerjakan. Barang siapa yang berkarya terbaik di dalam hidup untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka juga atas dirinya sendiri. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Ayat ini segenap saudaraku kaum muslimin, sebuah pelajaran yang berharga tentang bagaimanakah nilai akhlak yang besar, yang benar, yang bagus di dalam hidup. Kesabaran, ibadallah, yang kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan memberikan ganjaran yang besar jikalau Allah telah memperhitungkan kepada mereka-mereka yang menyakiti kaum mukminin dari kalangan kaum musyrikin, ya ibadallah. Maka ayyuhal mu'minun, Allah Azza wa Jalla akan membuat perhitungan dengan kesabaran engkau untuk kemudian menanggung beban derita yang mereka lontarkan buat diri engkau. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana di dalam mengganjar hamba-hambanya. Pelajaran yang berharga dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan, kata Imam Syi'di rahimahullah, pintu-pintu berkarya yang terbaik di dalam hidup. Ayat ini menyuruh, yaitu karya besar yang dimiliki oleh kaum mukminin di saat berhadapan dengan celaan dan gangguan serta persakitan orang-orang musyrik, agar memikul semuanya itu dengan kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh pintu kebajikan dan pintu berkarya terbagus di dalam hidup sangat banyak jalan-jalannya dan sangat banyak pintunya. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, karya apakah yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih terbaik? Dengarkan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Al-imanu billahi wal-jihadu fi sabilih. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, karya yang terbaik di dalam hidup adalah engkau beriman kepada Allah dan engkau berjihad di jalannya. Qultu, kata Abu Dzar Jundub bin Junadah, lalu aku berkata, ayyul riqabi afdal, mana karya yang terbaik terkait dengan urusan perbudakan, yaitu memerdekakan budak. Budak yang mana yang lebih utama, lebih bagus untuk dimerdekakan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Anfusuha inda ahliha, yaitu budak-budak yang paling istimewa, yang paling terbagus dan terbaik pada pemiliknya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa aktsaruha samanan, dan harganya yang paling mahal. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada Abu Dzarjun bin Junadah. Lalu setelah itu beliau mengatakan, Kultu fa illam af'al. Saya katakan, kalau saya tidak bisa melakukannya ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa mengerjakannya, apa yang saya perbuat untuk bisa berkarya terbaik di muka bumi ini? Bukankah Allah Azza wa Jalla tentunya menyuruh kita untuk berkarya yang terbaik, karena menginginkan nilai dan hasil yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian beliau menyodorkan sebuah pertanyaan. Kultu illam af'al. Ya Rasulullah, kalau saya tidak mengerjakannya, artinya tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Tu'inu sani'an au tasna li ahrak. Kata beliau, Anda tampil menjadi pembantu dan penolong terhadap orang yang membutuhkan tentunya. Engkau membantu untuk kemudian membimbing orang yang tidak mampu untuk sebuah karya. Engkau membimbing dia. Engkau mengarahkan dia. Maka ini adalah pintu kebajikan yang dibuka. Sebuah karya besar yang dibuka oleh seseorang kepada Allah di hadapan dunia, di kehidupan dunia ini ya ibadallah. Membantu, menolong orang fakir, orang yang tidak membutuhkan, orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Mengarahkan kepada karya yang lebih baik. Atau orang yang tidak punya kemampuan untuk berbuat, dia mencoba untuk menasihatinya. Dia mencoba untuk mengarahkannya. Dia mencoba untuk membimbingnya kepada karya yang dia inginkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa ini adalah pintu kebaikan. Lalu beliau tidak berhenti sampai di sini barakallahu fikum. Qultu ya Rasulullah, in da'aftu min ba'dil amali an ba'dil amali. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau jika saya ini lemah dari beberapa karya, dari sebagian karya di dalam hidup ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takuffa syarraka, tahan, jaga dirimu dari melakukan kejelekan. Fa inna sadaqatun minka li nafsika. Kalau engkau tidak mampu berkarya sebagian karya-karya besar, maka tahan. Tahan kejelekanmu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahan dirimu dari berbuat jelek. Maka menahan diri dari berbuat jelek itu sebuah sedekah yang kau karyakan di dalam hidup buat diri engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau menahan kejelekan. Engkau menahan kejelekan, maka itu adalah sebuah sedekah yang engkau lakukan, yang engkau karyakan di dalam hidupmu dari dirimu buat dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari hadis ini sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa pintu berkarya terbaik di dalam hidup ini sungguh sangat-sangat luas. Jikalau kita tidak mampu berkarya yang terbaik sebagaimana saudara kita lebih dahulu dari diri kita, maka kita menahan, kita menjaga diri kita jangan sampai pernah menyakiti atau pernah berbuat kejelekan. Maka itu adalah karya besar yang kau lakukan ya ibadallah, menahan diri dari berbuat jelek adalah karya yang kau tabungkan buat diri engkau sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, meninjau apa yang sekarang terjadi atau yang sedang kita lakukan, mengkaji dan mendalami, sungguh betapa banyak amal-amal soleh yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini ya ibadallah. Jalan-jalan dan pintunya dibuka oleh Allah Azza wa Jalla selebar-lebarnya. Bahkan untuk mendatangi pintu ketaatan sudah ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk membelenggu setan-setan barakallahu fikum. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menutup pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu surga. Sebuah bantuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla buat hamba ini ya ibadallah. Kalau kita tidak mampu untuk mengerjakan secara keseluruhan, maka satu amalan besar, tahan kejelekan kita ini. Tahan ya ibadallah kejelekan kita. Itu adalah sedekah yang kita keluarkan buat diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadallah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan di bulan ini, pertama adalah makan sahur. Kita telah mengerti tentang keutamaannya, bahkan Allah Azza wa Jalla meletakkan keberkahan padanya. Oleh karena itu, sebagaimana penopang dan pendukung amal besar yang kita akan sebutkan barakallahu fikum, maka sahur itu merupakan ibadah kepada Allah. Merupakan karya amal besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-siyam, puasa. Ini merupakan jihad di siang hari yang dilakukan oleh seorang mukmin di bulan ini, yaitu menahan diri dari makan, minum dan syahwat. Berpuasa dengan makna ini yang disilahkan oleh para ulama dengan tabaqah yang pertama, menahan diri dari makan dan minum serta syahwat. Ini adalah bentuk sebuah perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla yang di belakangnya disiapkan al-arbah, keuntungan-keuntungan besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita telah memahami keutamaan Ramadan ini. Semuanya itu adalah keuntungan-keuntungan dalam perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena kita telah berjihad di siang hari, menahan diri dari makan dan minum, dan kemauan-kemauan syahwat. Yang kedua, tabaqat yang berikutnya dari orang-orang yang berpuasa adalah menahan diri dari siwallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan akal dari segala pikiran-pikiran yang ada padanya, dari pikiran yang jelek. Menahan butun, yaitu perut-perut, dari segala apa yang dikandungnya dari barang yang haram. Menahan diri untuk selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Menahan diri dari dunia yang akan melalaikan. Maka ibadallah, iftar, Id, fitr orang yang jenis kedua ini dalam puasanya, di saat dia bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Walhasil, bahwa kebaikan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dimasukkan lapangan jihad, yaitu berjihad di siang hari bulan Ramadan, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari syahwat, ibadallah. Yang ketiga, kebaikan dan karya kebaikan yang disebutkan dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-iftar. Menutup puasa dengan makan dan minum, itu adalah nilai kebaikan, ya ibadallah. Allah Azza wa Jalla membuka pintu kebaikan dengan qiyamul lail, yaitu menghidupkan malamnya dengan taqarrub kepada Allah, yaitu salat tarawih. Di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Kemudian adanya i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian as-sadaqah. Kemudian zakatul fitr. Di bulan ini telah dikaitkan dengan amalan-amalan yang mulia selain berpuasa. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan nilai-nilai besar dan melipat gandakan satu ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Karena Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan nilai ketaatan itu dengan tiga alasan. Alasan yang pertama, karena tempat mengerjakan ketaatan itu adalah agung dan mulia, sehingga di saat seseorang berbuat di tempat yang agung dan mulia itu, Allah Azza wa Jalla melipat gandakannya. Seperti kal harami, orang berbuat dan beramal di negeri haram, Mekah dan Madinah. Kedua, dilipat gandakan nilai dan ketaatan seseorang dikarenakan zaman, waktu dia mengerjakan, waktu dia melaksanakan adalah waktu yang agung dan mulia, termasuk di dalamnya yaitu bulan Ramadan. Maka dilipat gandakannya nilai ketaatan seseorang hamba di bulan Ramadan karena kesucian dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diangkatnya dan dilipat gandakan nilai sebuah amalan karena kondisi orang yang mengerjakannya. Kondisi orang yang mengerjakannya, karena dekatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar keikhlasan yang ada pada dirinya, inilah yang akan menjadi penyebab terdongkraknya nilai ketaatan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan peluang untuk kita, ya ibadallah. Mari kita manfaatkan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengannya, ya ibadallah. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan keluar darinya. Maka mari kita bersama-sama mengisi, menyambut ajakan dan seruan Allah Azza wa Jalla dengan membuka pintu-pintu kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap nilai-nilai itu kita akan bisa petik setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, di saat kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Ibadallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.